berlanjut dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yang tidak lain dengan cara memanfaatkan kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan-jalan kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun qadira." Sesungguhnya dunia itu, kata Rasulullah SAW, manis yang hijau, enak dirasakan dan juga enak dipandang. Itulah dunia. Nah, indah dunia perbuatan makhluknya. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, enak dicicipi, enak dirasakan, senang seorang mendapatkan dunia. Nah, enak memandang dunia yang dia miliki. Alhamdulillah. Innallaha mustahilukum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian penguasa, menjadikan kalian penguasa dunia ini, menguasai dunia. Ya sendiri baik berkah malu, kata Allah kepada Rasulullah SAW. Sengaja Allah berikan kepada kalian dunia ini. Ya sendiri baik berkah malu, supaya Allah ingin melihat apa yang kalian amalkan di dalam kehidupan dunia ini. Apa yang kalian perbuat dengan nikmat dunia yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadzal dunya wasbatul mizan," dan hati-hatilah kalian dari dunia, dan hati-hati kalian dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ini memang hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menjaga kenikmatan ini supaya terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala terus untuk belajar menuntut ilmu syar'i. Hadirin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi Al-Jamili rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang baru majalatil mukawirin, bab apa-apa yang datang tentang orang-orang yang menggambar, bab tentang apa-apa yang datang tentang para penggambar, tukang gambar. Sedikit merujuk apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, karena mungkin ada yang tidak hadir. Kulapa sedikit merujukan dengan apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang sebelumnya. Ringkasannya bahwasanya menggambar itu hukumnya haram. Dan yang dimaksud menggambar yang diharamkan tersebut adalah yang digambar adalah zawatul arwah, perkara-perkara yang memiliki ruh, yakni manusia dan juga binatang. Tidak boleh menggambar manusia dan juga binatang, perkara-perkara yang memiliki ruh. Nah, dan sama saja menggambar tersebut dengan tangan, dia lukis dengan tangannya, bergerak dari jemarinya, tangannya, atau dia menggambar tersebut dengan mencekelek saja dengan foto. Nah, kalau dulu kamera zaman dahulu, kalau sekarang apa? HP. Maka tidak diperbolehkan, diharamkan melakukan perbuatan menggambar, baik menggambar binatang maupun hewan, baik dengan tangan sendiri dilukis, dibuat, atau dengan apa? Pakai kamera. Sama saja menggambar orang lain atau menggambar dirinya sendiri, atau yang dikenal dengan apa? Selfie. Memfoto dirinya sendiri itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Ini akan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan menggambar makhluk-makhluk bernyawa ini itu dosa besar. Hukumnya adalah dosa besar. Kenapa dia dosa besar? Alif, Kenapa menggambar ini hukumnya dosa besar? Kan dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, dia menyerupai ciptaan Allah. Kenapa menggambar ini termasuk dosa besar? Dosa besar, dosa makhluk. Karena yang melakukannya terkena ancaman azab. Nah, lagi, kenapa menggambar ini termasuk dosa besar? Nah, Habib, kenapa menggambar termasuk dosa besar? Jawabannya, Bismillahirrahmanirrahimahumullah. Kenapa menggambar ini dosa besar? Sebagaimana dalil-dalil yang telah lewat disimpulkan oleh Bismillahirrahmanirrahimahumullah, dikarenakan hukuman-hukuman yang ditetapkan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para penggambar. Ancaman hukuman bagi para tukang gambar itu ada lima. Ada lima, tidak tanggung-tanggung. Lima ancaman dalam beberapa nas yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Ancaman yang pertama atau hukuman yang pertama bagi para tukang gambar adalah annahu ashaddun nasi azaban aw min ashaddihim azaban. Bahwasanya para penggambar itu adalah manusia yang paling keras azabnya atau yang termasuk paling keras azabnya. Inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamah al-mutawwirun. Manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para penggambar. Yang kedua, ancamannya adalah annallaha yaj'alu lahu fi kulli suratin nafsan yu'adzibu biha fi nari jahannam. Yu'adzibu biha fi nari jahannam. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan perkara yang digambar itu pada hari kiamat memiliki ruh. Kemudian yang digambar tersebut yang memiliki ruh digunakan untuk mengazab orang yang menggambarnya di jalan di neraka jahanam. Dia menggambar perkara-perkara yang memiliki ruh itu diazab dengan gambar tersebut. Nah, yang diberi roh oleh Allah Taala wa ta'ala. Yang ketiga, annahu yukallafu an yalqa biha roh wa laysa binafi. Ancaman yang ketiga adalah orang yang menggambar diberi beban untuk meniupkan roh pada gambarnya. Orang yang menggambar diberi beban untuk meniupkan ruh pada apa yang dia gambar. Walaisa binafihin, sementara dia tidak mampu untuk meniupkan ruh pada padanya. Yang keempat, annahu finnar. Ancamannya bahwasanya dia di dalam neraka. Annahu finnar, bahwasanya dia berada di dalam neraka. Dan yang kelima, annahu mal'un. Ancamannya adalah dia terkena ancaman laknat. Kemudian mulai yang berikutnya yang kita bahas kemarin, apa hukumnya memiliki foto atau gambar? apa hukumnya memiliki foto ataupun gambar-gambar makhluk bernyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum memiliki gambar selasa pertemuan yang sebelumnya adalah 6 perincian, ada 6 bentuk. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, adalah memiliki gambar ataupun foto, memiliki gambar ataupun foto yang gambar tersebut sesuatu yang diagungkan atau dalam rangka mengagungkan yang digambar tersebut, sengaja dipasang, dipajang di rumahnya, di tokonya gambar tersebut karena orang yang digambar tersebut memiliki kemuliaan, memiliki kehormatan, misalnya orang kaya, misalnya para pejabat atau orang yang berilmu atau orang yang alim, yang majangnya dalam rangka mengagungkan atau menghormati, maka yang demikian diharamkan untuk memiliki gambar tersebut. La tadkhul malaikatu baitan fihi hadhihi surah. Nah, para malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada gambar. Apalagi wajibillah kalau gambar-gambar itu sampai disembah. Semata-mata dia sengaja karena dia orang yang dihormati, yang dimuliakan, itu tidak diperbolehkan. Apalagi wajibillah sampai misalnya seorang yang alim, seorang ahli ibadah, bahkan dia telah meninggal dunia, di rumah-rumah fotonya ini berlipat-lipat dosanya, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, dosa gambarnya dan dosa perbuatan kesyirikan. Ini yang pertama, memiliki gambar dan yang digambar tersebut dia hormati, diagungkan. Yang kedua, memiliki gambar, iktina uswah, memiliki gambar dalam rangka bersenang-senang memandang gambar tersebut. Memiliki gambar dikarenakan dia bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan gambar tersebut. Maka ini juga diharamkan. Bukan sekedar gambarnya, tetapi dia ternyata yang digambar itu misalnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, wanita-wanita yang dia membuka auratnya dan dia bernikmat-nikmat dengan memandang wajahnya, fotonya tersebut, maka yang kedua ini diharamkan juga. Nah, dengan nas-nas yang ada dan juga tambah lagi dia memandang kepadanya dengan bernikmat-nikmat kepada lawan jenisnya. Yang ketiga, memiliki gambar ataupun foto makhluk bernyawa untuk kenang-kenangan. Untuk kenang-kenangan. Dipajang di rumahnya gambar ketika dia masih bayi. Nah, atau anaknya masih bayi yang lucu-lucu. Digambar, difoto, ditaruh di ruang tamunya. Begitu juga gambar akad nikahnya ataupun gambar dia bersama suaminya atau dia suaminya kalau perempuan kemudian anak-anaknya plus apa kakek dan neneknya, gambar keluarga bahagia menurut mereka. Nah, maka ini namanya foto untuk kenangan atau foto keluarganya, suaminya atau istrinya atau orang tuanya yang telah meninggal dipajang untuk kenangan supaya rindu, menggambarkan sayang dan seterusnya. Dan ini yang banyak di zaman sekarang ini, kalau terutus orang-orang yang mengadakan acara-acara pernikahan, kemudian acara-acara keramaian yang lainnya, sangat banyak foto-foto ini, ya kan, Bismillahirrahmanirrahimakumullah, baik yang dengan fotografer atau dengan apa api yang ada pada masing-masing orang. Maka ini yang ketiga diharamkan kepada hidup rahim bagi orang semua diharamkan. Atau foto-foto kenang-kenangan dia jalan-jalan, dia berjalan-jalan ke pantai, dia berfoto-foto dengan teman-temannya, atau dia walhiyadzubillah, apalagi kalau dia kenang-kenangnya pada tempat-tempat yang ciri khas kekufuran. Dia berkunjung ke Candi Borobudur, foto-foto di sana. Nah, bahkan apa di tempat-tempat orang kafir, foto di stadion bolanya orang-orang kafir. Dan seterusnya, maka ini diharamkan kepada hadirin rahimah wa rahimahullah. Yang ketiga ini, apa? Foto dalam rangka kenang-kenangan. Tahu kenang-kenangan ya? Tidak ada maksud apa-apa, cuma tidak diagungkan. Nah, tidak disembah, tidak berlezat-lezat dengannya, cuma kenang-kenangan. Ini ketika kami di sini, ketika di sana dan seterusnya. Apa dulu kan kita banyak punya apa? Album foto itu. Album foto, ini foto ketika sunatan, ini foto ketika nikahan. Ini sama dengan rahimahullah wa rahimahullah tidak diperbolehkan terkena ancaman hadis-hadis larangan menggambar, menggambar dan hadis Rasulullah SAW Inna Allah a'innal malaika atau la tadkhulul malaika baitan fihi hadhihi surah. Para malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada gambar-gambar. Yang keempat, nah, memiliki gambar yang gambar tersebut cuma mengikuti sebuah barang. Nah, dia tidak menyimpan gambarnya, tidak senang sama sekali menyimpan gambarnya, cuma dia membeli sebuah barang, ternyata barang tersebut ada gambarnya. Sekarang kan apa-apa itu ada gambar, ada gambarnya. Membeli sabun ada gambar, gambarnya. Membeli sikat gigi outdoor ada gambar, gambarnya, gambar gigi orangnya. Kemudian gambar semari juga ada gambar, gambarnya. Maka kalau dia cuma mengikut seperti ini ataupun surat kabar media-media yang ada, maka secara hukum tidak mengapa. Dia yang memiliki gambar ya, dia yang memiliki gambar yang ikut pada barang itu tidak mengapa. Tetapi kata para ulama yang seharusnya kalau tidak membawa, tidak terlalu memberatkan, hendaknya dihapus gambar tersebut. Dan tentunya jangan membeli kalau ada pilihan-pilihan lain, barang-barang yang tidak memiliki gambar makhluk bernyawa, pilih gambar-gambar tersebut. Nah, pilih gambar-gambar tersebut yang bukan makhluk bernyawa. Ini adalah hadirin rahimakumullah. Masih banyak pilihan-pilihan gambar yang lain. Siapa beli lemari gambar kucing. Nah, beli lemari gambar bunga dan yang lain sebagainya, bukan gambar Doraemon. Walaupun mualam apakah masuk pada gambar tapi mirip dengan gambar manusia tentunya. Atau gambar-gambar yang makhluk bernyawa yang lain, yang lainnya. Gambar orang. Ada juga lemari gambar pemain bola. Ini diharamkan ya Pak, rahimani wa rahimakumullah. Tidak diperbolehkan. Dan yang mengikuti seperti sabun dan yang lainnya itu tidak mengapa. Dan layaknya berupaya dia untuk menghapus, menghapusnya. Yang kelima, memiliki gambar. Nah, yang gambar tersebut di tempat-tempat yang dihinakan. Nah, yang gambar-gambar tersebut di tempat yang dihinakan, direndahkan. Seperti apa? Di keset. Di keset gambar makhluk bernyawa. Maka menurut jumhur ulama, kata Syaikh bin Rahimahullah, ini tidak mengapa. Ini tidak sangat tidak mengapa. Nah, yang gambar tersebut ditaruh di tempat-tempat yang rendah. Nah, yang diinjak-injak. Ini kan Rasulullah rahimani wa rahimahullah. Walaupun sekali lagi hendaknya dihindari memiliki gambar-gambar yang demikian. Barang-barang yang memiliki gambar walaupun ditaruh di tempat-tempat yang kotor sebaiknya dihindari. Kemudian begitu pula tidak diperbolehkan seorang memiliki baju, seorang memiliki sirwal, kamis, imamah yang padanya ada gambar makhluk-makhluk bernyawa, manusia dan juga hewan, tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim adalah seorang memiliki gambar yang dia terpaksa memilikinya, yang sulit untuk apa meninggalkannya, terkhusus ini sudah menjadi aturan baku dari pemerintah, Bismillahirrahmanirrahim, maka ini diperbolehkan. Nah, seperti apa? Foto-foto, gambar-gambar yang ada di KTP, yang ada di SIM, begitu juga foto-foto yang ada di duit. Rata-rata duit, uang itu Bismillahirrahmanirrahim, baik yang receh maupun yang kertas, itu ada gambar makhluk bernyawanya, yang merah ada gambarnya, yang biru ada gambarnya, yang hijau ada gambarnya, yang baik. Semua itu gambar apa? Apa? Warna apa? Ungu. Warna apa? Semua itu. Ratus apa? Merah. Nah, yang biru apa? Nah, hijau. Semua itu nih. Tak tahu apa warnanya. Warna apa? Tak tahu. Nah, yang 2000 agak kurang jauhnya, 1000 juga demikian. Rata-rata ada gambar manusianya, maka yang ini terpaksa kita memilikinya karena dirahimani orang tua. Kalau enggak, maka orang tidak bakal mengganggu. Ini ulasannya perkara-perkara yang dibahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang para tukang gambar. Berikutnya, gaya. Apa doa setelah turun hujan? Lupa, saya tahu semangat membuat lupa manusia. Atau doa ketika turun hujan saja? No, maksudnya ibas, nabi'an. Setelah turun hujan? Tidak dapat nikmat, lupa. Tapi minta hujan bermanfaat, sudah dapat nikmat, lupa bersyukurnya. Apa doa Nabi? Doa telah turun hujan. Habis. Pelajaran doa-doa yang selesai. Habis, apa doa telah turun hujan? Mubirna bihamdillahi wa birahmatih. Kita diberi hujan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan rahmat-Nya. Mubirna bihamdillahi wa birahmatih. Wa rahmatullahi. Mubirna bihamdillahi wa birahmatih. Kita diberi hujan dengan keutamaan dari Allah dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hujan termasuk nikmat yang sangat besar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Untuk semua yang besar-besar dapat semua ya. Kalau sudah dapat semuanya. Katanya satu, doa turun hujan. Yang berarti sudah dapat semua. Ini akan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan masuk pada bab yang berikutnya, bab majaa fi kasratil hadits. Bab apa-apa yang datang tentang banyak bersumpah. Bab apa-apa yang datang tentang banyak bersumpah. yang sudah dibahas dalam pelajaran tinggi, tapi kalau dalam tinggi terkait dengan hukum yang terkait dengan kita belum kita mengetahui. Wa qawlullahi ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yu'akhidhukum la yu'akhidhukum Allahu bil lawi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah yang lawu kalian. Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah yang tidak sungguh-sungguh, tidak serius, main-main. Walakin yu'akhirukum bima 'aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah menghukum kalian dengan sumpah-sumpah kalian yang sungguh-sungguh, serius. Akan tetapi Allah menghukum kalian dengan sumpah-sumpah kalian yang sungguh-sungguh, serius. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Maka kafarahnya, yang kafarah sumpah, adalah memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang pertengahan yang kalian memberi keluarga-keluarga kalian. Dari makanan yang pertengahan yang kalian memberi keluarga-keluarga kalian. Atau memberi pakaian mereka. Atau kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka, yakni memberikan pakaian kepada 10 orang miskin dengan makanan, dengan pakaian yang pertengahan yang kalian memberikan kepada keluarga kalian. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam, maka barang siapa yang tidak mendapati salah satu dari 3 perkara di atas, maka dia berpuasa 3 hari. Fasyamu thalathati ayyam, maka dia berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum, itulah kafarah sumpah kalian. Itulah kafarah sumpah-sumpah dari kalian. Iza alaktum, jika kalian bersumpah. Maksudnya jika kalian bersumpah dan melanggar sumpah-sumpahnya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian bersyukur. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian bersyukur. Al-Ma'idah ayat yang ke-89. Hamdulillah wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini dibawakan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala tentang banyak bersumpah. Sebelum kita melihat apa hubungan ayat ini, bab ini dengan kitab Tauhid, murajaah sedikit tentang fikih, bahwasanya dari ayat ini menunjukkan kafarah sumpah. yakni ketika seseorang bersumpah dan dia melanggar sumpahnya atau tidak menepati sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah. Nah, kafarahnya ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama boleh dia memilih antara tiga, yaitu boleh memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang pertengahan, atau boleh dia memberi pakaian mereka 10 orang miskin dengan pakaian yang pertengahan, atau yang ketiga dia membebaskan budak. Boleh milih salah satunya. Atau itu berarti boleh milih. Mau yang mana silahkan. Kalau kalian bersumpah kemudian melanggar, boleh memberi makan 10 orang miskin dengan makanan pertengahan, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kemudian kafarah berikutnya, kalau tidak mampu, ya bahasanya, kalau tidak mampu salah satu dari tiga perkara di atas, maka dia berpuasa 3 hari. Fasyamu salah satu ayam, maka kafarahnya dia berpuasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari ini bukan pilihan. Kalau tiga yang pertama itu pilihan, boleh yang A, boleh yang B, boleh yang C. Tetapi untuk puasa 3 hari itu kalau tidak mampu 3 pilihan pertama. Sehingga ketika orang mampu, seseorang mampu pada poin yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, tidak boleh dia yang keempat puasa 3 hari. Tidak boleh tahu-tahu saya membayar kafarah puasa 3 hari. Padahal kalau orang kaya mampu untuk membeli 10 selain pakaian, maka tidak diperbolehkan puasa 3 hari. Ini murajaah sedikit tentang apa kafarah sumpah yang sering telah kita bahas pada fikih muyassar, termasuk jenis-jenis sumpah. Nah, dalam bab ini dibawakan dalam kitab tauhid adalah keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid adalah anna kafratal harif billah yadullu ala annahu laisa fi qalbil harif min ta'zimillah ma yaqtadi haibatal harif billah. Banyak bersumpah dengan nama Allah, yang dibahas sekarang bersumpah dengan nama Allah. Banyak bersumpah dengan nama Allah itu menunjukkan tidak adanya pengagungan seseorang yang bersumpah tersebut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, banyak bersumpah dengan nama Allah itu menunjukkan orang yang bersumpah di dalam hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada keseganan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dengan mudahnya dia memakai nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perkara-perkara yang remeh, mau jual beli, demi Allah ini harganya, modalnya sekian. Nah, demi Allah ini barangnya asli. Demi Allah ini buatan ini, pabrik ini. Semuanya pakai demi Allah. Nah, perkara-perkara yang remeh saja dia bersumpah. Ini menunjukkan orang yang bersumpah tersebut berarti kurang pengagungannya kepada Allah Taala, sehingga dia dengan gampangnya memakai nama Allah cuma pada perkara-perkara yang lain dan remeh. Sementara wataklimullah Taala mintaul tauhid, sementara pengagungan terhadap Allah itu termasuk kesempurnaan tauhid. Taklimullah Taala mintaul tauhid, pengagungan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala termasuk kesempurnaan tauhid. Ini ya, Allah Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah, keterkaitannya dengan kitab tauhid. sehingga orang yang banyak bersumpah menunjukkan kurang tauhid, tauhidnya kurang tauhid, tauhidnya kurang sempurna tauhid, tauhidnya karena dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang sekali memakai nama Allah. Nah, padahal nama Allah itu atau Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang harus diagungkan, yang harus dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa akhawatihillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan waqawu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Waqawu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Menjaga sumpah, menjaga sumpah itu ada tiga makna dari firman Allah waqawu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya, apa maksud Allah Taala mengatakan kepada kita jagalah sumpah-sumpah kalian? Ada tiga makna. Yang pertama adalah izin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya adalah waqawu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Maknanya jangan kalian banyak bersumpah. Jangan kalian banyak bersumpah. La tuktirul halifa billah. Jangan kalian menjadi orang yang banyak bersumpah dengan nama Allah Taala. Maknanya, ya makna yang pertama, jagalah sumpah-sumpah kalian, artinya jangan banyak belum bersumpah. Hati-hati, jaga, jangan sedikit-sedikit belum bersumpah. Nah, wajahlah kata beliau dan ketahuilah, anna tasrakal halif tulakki tusikata bisyaksi wa tujibusyakka fi akhbari. Dan hendaknya diketahui bahwasanya banyak bersumpah itu melemahkan kepercayaan kepada seseorang. Jangan dikira semakin kuat orang itu sumpah itu kuat, kalau seorang itu jarang bersumpah kemudian dia bersumpah kuat dia kepercayaannya. Tetapi orang yang banyak bersumpah tadi dia menganggap remeh Allah Taala, tidak mengagungkan Allah. Justru orang yang banyak bersumpah itu mengurangi, melemahkan kepercayaan seseorang kepadanya. Hati-hati, jangan senang sekali boleh percaya orang bersumpah itu. Terlalu banyak bersumpah justru melemahkan kepercayaan orang kepadanya dan menyebabkan orang ragu dengan berita-beritanya. Menyebabkan orang ragu dengan berita-beritanya. Karena dia biasa banyak bersumpah, kalau dia tidak bersumpah orang ragu, benar apa enggak? Padahal seorang muslim itu pada asalnya dia terpercaya walaupun tidak bersumpah, dia jujur dengan berita-beritanya. Tetapi ketika seorang banyak bersumpah, justru melemahkan kepercayaan orang kepadanya. Maka hindari banyak bersumpah. Yang kedua, makna dari jagalah sumpah-sumpah kalian adalah adabul hindi biha, jangan dilanggar sumpah kalian. Jangan dilanggar sumpah kalian. Makna yang kedua dari jagalah sumpah-sumpah kalian adalah jangan dilanggar sumpah kalian. Tepati sumpah kalian. Penuhi sumpah kalian. Maknanya apa? Jangan banyak bersumpah, cuma kalau sudah bersumpah, tepati. Paham ya? Namanya di awal, jangan banyak bersumpah, kalau kayak nazar. Jangan banyak bernazar, makruh hukumnya bernazar. Tetapi apa? Kalau sudah bernazar, maka jaga nazar kalian, yaitu dipenuhi. Sumpah nazar ini demikian. Jaga sumpah kalian, tepati laksanakan sumpah kalian. Nah, kecuali sama dengan nazar, kecuali engkau melihat perkara yang lain yang lebih baik daripada sumpah kalian. Kecuali kalian melihat perkara yang lebih baik daripada sumpah kalian, maka ketika itu yang terbaik adalah dibatalkan dan membayar kafarah. Selagi tepati sumpah-sumpah kalian, kecuali kalau kalian melihat perkara yang lebih baik, maka laksanakan yang lebih baik tersebut dan membayar kafarah. Seperti Imam Al-Hajjirrahimani wa rahimahumullah, seorang bersumpah. Nah, bersumpah tidak akan mengajak bicara seseorang. Nah, karena marah, tetap kecewa, dia bersumpah tidak mau mengajak bicara seseorang. La ukallim wallahi misalnya, la ukallimuka abada. Aku bersumpah tidak akan bicara kepada selamanya. Nah, jangan sumpah, harusnya dijaga. Nah, cuma sumpah yang demikian tidak bagus. Subhanahu rahimani wa rahimakumullah. Apalagi ketika yang dia bersumpah dengannya tidak akan bicara kepadanya selamanya, itu seorang muslim. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin. Tidak halal bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Hanya bersumpah, gimana ini? Maka ketika yang demikian hendaknya dia melaksanakan yang lebih baik, batalkan sumpahnya. Tidak apa-apa bayar kafarah, berbicara kepada orang yang dia telah bersumpah tidak akan memberi mengajak bicara di dia. Nah, itu bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang bersumpah tidak mau memberi santunan lagi kepada Misbah yang telah terbawa fitnatul ibrik, yang ikut berbicara pada fitnah tuduhan dusta Aisyah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika dia tahu Misbah ikut serta dalam menyebarkan tuduhan dusta tersebut, maka Abu Bakar yang biasa memberikan santunan, beliau bersumpah tidak akan memberikan santunan. Tapi kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau kembali memberikan sumbangan atau santunan kepada Mithaq. Nah, ini berdasarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Zamrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Zamrah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Zamrah, "Idza halafta 'ala yaminin," jika engkau bersumpah dengan sebuah sumpah. Jika engkau bersumpah dengan sebuah sumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, lalu engkau melihat selainnya lebih baik daripada sumpah tersebut. Kemudian engkau melihat selainnya, selain apa yang engkau sumpahkan, itu lebih baik darinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakabbir an yamin wa billadhi huwa khair. Maka bayarlah kafarah terhadap sumpahmu dan laksanakanlah yang lebih baik tersebut. Jelani, jika engkau bersumpah dengan sebuah sumpah, kemudian engkau berpandangan melihat selainnya itu lebih baik dari sumpahmu, maka bayarlah kafar terhadap sumpahmu dan laksanakan yang lebih baik dalam tersebut. Ini kecuali yang dikatakan rahimani wa rahimakumullah dari memenuhi sumpah atau melaksanakan sumpah tidak membatalkannya. Ini makna yang kedua dari menjaga sumpah, yaitu jangan dilanggar tepat sumpahnya. Kalau sudah bersumpah jangan dilanggar. Ya, kalau mau diurut dari yang pertama, makna jangan kalian jagalah sumpah-sumpah kalian, maknanya adalah jangan kalian banyak bersumpah. Kemudian kalau seandainya sudah bersumpah, waqalu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, yakni jangan dilanggar. Yang ketiga, makna waqalu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, maknanya adalah ikhrajul kafara ba'dal inti. Maknanya adalah kalau engkau melanggar, maka bayarlah kafara. Kalau engkau melanggar, maka bayarlah kafara. Itu makna jagalah sumpah-sumpah dari melanggar. Kalau engkau melanggar, maka bayarlah kafaro, tunaikan kafaro. Sehingga waqalu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, maknanya adalah tiga. Yang pertama, kalau belum bersumpah, jangan kalian banyak bersumpah. Kemudian yang kedua, kalau sudah bersumpah, jangan dilanggar. Dan kalau seandainya melanggar, maka bayarlah kafaro. Itu bentuk awal ibnul aiman, terbentuk penjagaan terhadap sumpah. Al-Mizin wa'alaqawa dizillah rahimani wa rahimahullah. Jadi rahimahullah ta'ala berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, satu hadis kita baca, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-harifu, sumpah itu manfaqatun lisil'ah, melarikan dagangan. Sumpah itu, kata Rasulullah SAW, melarikan dagangan, melarikan jualan. Manfaqatun lisil'ah, menghabiskan hasilnya. Jalani, sumpah itu melariskan barang dagangan, lagi menghancurkan hasilnya. Akhroja, hadis ini 6 diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, maknanya rahimani rahimani wa rahimakumullah, banyak bersumpah itu membuat dagangan naik. Nah, dan tetapi hasilnya binasa, menghabiskan hasilnya. Maknanya disebutkan oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala adalah manfaqatun lisil'ah ay tarwijun lisil'ah, melarikan barang dagangan. Memang sumpah itu melarikan barang dagangan, menghabiskan barang dagangan. Naam wa harif ala fil anqad yakunu harifan ala dhati aw naw'iha ala dhatiha aw naw'iha aw waqtiha aw qimatiha. Bersumpah untuk melariskan barang dagangan terkadang bersumpah atas zatnya, zat bendanya, zatnya, seperti dia mengatakan saya bersumpah barang ini buatan pabrik A, itu namanya halifan ala zatiha, bersumpah terhadap zatnya barang tersebut. Jadi maksud saya bersumpah barang ini itu buatan Israel, misalnya, atau buatan Mando, Jerman dan seterusnya. Yang dia sebutkan tersebut itu terkenal bagus, gitu loh. Namanya bukan terkenal jelek. Insya Allah, ini buatan bisnis jelek. Itu maksudnya. Yang disebutkan apa? Terkenal bagus, bagusnya buatan ini, pabrik ini terkenal bagus, bagusnya. Walaysa minhu, padahal bukan buatan pabrik tersebut. Dusta dalam sumpahnya. Dia mengatakan ini demi Allah buatan pabrik A yang terkenal bagus, padahal tidak. Apa yang kedua? Dia bersumpah dengan jenisnya. Seperti dia mengatakan, saya bersumpah sepatu ini terbuat dari kulit buaya. Apa yang bagus? Buaya. Nah, padahal terbuat dari perkara-perkara yang jelek, bahan yang jelek, yang jelek. Nah, atau sifatnya, atau sifatnya. Ya, orang dagang yang punya pengalaman Allah, sifatnya seperti dia bersumpah. Saya bersumpah. Ini diriku sebenarnya enggak perlu sumpah. Nah, saya bersumpah barang ini bagus. Saya pakai di rumah demikian. Saya pakai di rumah itu barang inilah. Enggak pernah rusak, mantap, keras, bandar dan seterusnya. Padahal barangnya dia jelek. Itu namanya sifatnya. Bersumpah atau sifat sebuah barang. Atau yang keempat, imatiha, bersumpah atas harga barang tersebut. Seperti dia bersumpah atau saya bersumpah misalnya barang ini modalnya apa? 1 juta. Padahal modalnya 200 ribu misalnya. Atau 10. Ini kalau saya, padahal dia beli surat dia adalah 8. Maka nanti akan datang hadis yang berikutnya, orang yang banyak bersumpah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia tidak menjual kecuali bersumpah, dia membeli pun juga bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Sehingga dengan demikian Rasul mengatakan dengan sumpah ini man faqatun bisilah, membuat naris dagangannya. Nah, cuma kata Rasulullah, walaupun membuat naris, man haqatun lil kasbi. Nah, ay matrafatun lahu, menghabiskan hasilnya. Nah, insyaAllah, membuat habis hasilnya. Maknanya, secara lahir, secara hadir, masya Allah, barangnya habis. Cuma akhirnya kata beliau rahimahullah ta'ala, nanti akan binasa, akan habis. Wal islah yasmurul islah wal istiyah bi ahli salli sallallahu ala malihi syai'an yisrifuhu min harisin au nahdin au maradin yirhaqu sahib al mal fayisrifuhu fil ilaji. Bisa jadi binasa, habis hartanya itu secara hissi, secara kasat mata, kelihatan. Dia lari, siapa yang masya Allah, tokonya lari, habis terus. Tapi dengan tadi, sumpah-sumpah lah, banyak bersumpah, sumpah dusta lagi. Sumpah dusta bisa jadi binasanya habisnya harta itu secara isti. Yakni misalnya Allah beri kekuasaan terhadap hartanya, Allah kafirkan kepada hartanya sesuatu yang menghabisi hartanya. Misal dia hartanya terbakar, dia kan senang dan lari, masya Allah habis dengan sumpah-sumpah dusta. Nah, tapi Allah kafirkan hartanya apa? Suatu saat dia sudah tidak merasa sudah aman, dia dengan banyaknya harta, banyaknya hasil tiba-tiba terbakar atau dirampok. Nah, atau terjadi perampokan terhadap hartanya, atau kata beliau marah, atau dia tertimpa penyakit yang dengan penyakit tersebut habis hartanya untuk berobat. Maka ini hendaknya menjadi renungan yang telah dirahimani wa rahimakumullah. Jangan-jangan kita banyak mengambil harta dari jalan-jalan yang haram, yang tidak terasa dihabiskan, ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang menghabiskan hartanya. Itu namanya isti. Habis secara isti. Yang kedua, wal itlabul ma'nawi. Yakni binasa hartanya, habis hartanya secara maknawi. Maknanya bi adyan bi Allahul barakah min malihi. Allah cabut barokah dari hartanya. Nah, hartanya enggak habis secara zahir, hartanya enggak hilang. Nah, dia tidak terlimpah penyakit, dia tidak dirampok, tidak terbakar dan seterusnya, hartanya tetap banyak. Cuma Allah cabut barokah padanya. Fala yastabi'u bihi illa dinan wala dunyan. Dia tidak bisa memanfaatkan hartanya baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Nah, baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia, dia tidak bisa memanfaatkannya. Wa kam min insanin indahu harun qalil. Kata beliau rahimahullah sedikit lagi, betapa banyak manusia dia memiliki harta yang sedikit. Lakin nafa'ahu Allah bihi wa nafa'a ghairahu wa min wara'ihi. Akan tetapi dengan harta yang sedikit ini Allah diberikan manfaat kepadanya dengan harta tersebut, dan dia memberikan manfaat kepada orang lain dengan hartanya dan yang di belakang, yang di belakangnya. Artinya walaupun sedikit dibarokahi oleh Allah hartanya, walaupun hartanya sedikit, dia apa? Tetap menjadi orang yang memanfaatkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Nah, ini ingat hadis Rasulullah SAW yang Rasul meminta untuk apa? Qasdan fil faqri wal ghina. Yang dalam doa yang tidak ingin kita panjatkan adalah untuk supaya kita menjadi orang yang sederhana ketika kaya dan sederhana ketika miskin. Nah, ketika fakir. Makna, di antara makna sederhana ketika fakir adalah walaupun fakir sedikit hartanya, dia tetap bisa bersedekah, dia tetap bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Cuma sekedarnya, jangan apa? Tidak nolaklah sama sekali. Begitu juga sederhana ketika kaya. Nah, itu diberikan barokah oleh Allah SWT, hartanya sedikit, cuma dia berikan manfaat. Allah jadikan hartanya bermanfaat, apalagi manfaat secara agama. Fahamin rahimani wa rahimakumullah, barokah. Wa kamil insani indahu Allah. Dan berapa banyak manusia, kata beliau, banyak hartanya. Lakin lam yantafi biha, akan tetapi dia tidak bisa memanfaatkan hartanya. Apa sebabnya? Wal iyadu billah baghilan ya'ishu 'aysatal fuqara wa huwa ghaniyyun. Yakni jadilah dia tidak bisa memanfaatkan hartanya, wal iyadu billah, jadilah dia seorang yang bakhil, pelit dengan hartanya. Dia hidup seperti hidupnya orang fakir, padahal dia kaya. Dihantar barokah kot muhi kot dikarenakan barokah itu telah dihapus dari harta hartanya. Maka Ikhwan Fillah rahimani wa rahimakumullah, baik harta kita itu sedikit ataupun banyak, selalu kita meminta kepada Allah Taala dijadikan harta kita itu harta yang barokah. Nah, harta yang barokah, yang terbentuk harta yang barokah adalah apa? Harta tersebut lalu dimanfaatkan. Nah, walaupun tadi sederhana ya, tidak sampai dihabiskan semuanya, tidak sederhana. Nah, dia manfaatkan pada jalan-jalan kebaikan, bismillah, maka ini bentuk barokah. Nah, dia punya kendaraan, manfaatkan kendaraannya untuk jalan-jalan kebaikan. Dia punya harta yang lainnya, dia manfaatkan sehingga hartanya benar-benar bukan sekedar nikmat dunia, tetapi juga nikmat yang insya Allah akan berlanjut di akhirat. Ini pernah dilakukan orang Allah nampaknya yang kita sampaikan dalam sambung hadis yang berikutnya pada pertemuan yang berikutnya insya Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.